Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 50 hingga 60 yang isinya kurang lebih adalah bahwa Allah melarang kita untuk kagum pada mereka kaum musyrik yang memiliki kelebihan harta. Boleh jadi harta itu menjadi kemudaratan bagi mereka. Sedikit yang kita terima, yang penting adalah keberkahan. Apa yang akan ada dalam makna ayat 61 hingga 72 ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makna ini nih kurang lebih apa Pak? Ada sedikit tentang neraka apa ya Pak? Iya, kita menghindar dari berbicara tentang kekekalan di neraka. Tapi ya, ini saya kira salah satu yang dibicarakan ayat ini adalah gangguan terhadap Nabi. Nah sebelum itu Pak, saya mau memperkenalkan tamu-tamu kita pada pagi hari ini. Cantik-cantik sekali. Ada dari APPMI, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Kebanyakan busana muslim ya? Busana muslim. Kebanyakan atau semuanya? Semuanya ya, semuanya. Khusus busana muslim ya Bu ya. Baiklah, kita akan melanjutkan ayat kita. Nanti boleh tanya jawab sama Pak Quraish, tapi di segmen berikutnya. Kita akan melanjutkan Pak, ayat 61 hingga 72. Ya, jadi ayat-ayat sebelumnya ini berbicara antara lain tentang sikap orang-orang munafik yang melecehkan agama, yang enggan berjuang, mau enaknya sendiri, dan berbicara juga tentang sikap mereka ketika diberi bantuan oleh Nabi. Ada yang puas, ada yang tidak puas, sampai akhirnya berbicara tentang zakat. Siapa sebenarnya yang wajar menerima zakat? Yang tidak diberi oleh Nabi itu jelas tidak wajar untuk menerimanya. Nah, orang-orang munafik ini, ada sebagian yang berkata, ini yang akan kita jelaskan sekarang, kita baca ayatnya. Wa minhumul ladhina yu'zunan nabi wa yaquluna huwa udhunun. Ada lagi di antara mereka yang mengganggu Nabi, menyakiti hati Nabi. Mereka berkata apa? Nabi itu telinga. Apa maksudnya Nabi telinga? Telinga itu mendengar apa saja ya, yang bisa didengar. Yang menimbang apa yang didengar oleh telinga itu adalah pikiran. Mereka ingin berkata begini, Nabi itu menerima apa saja. Apa yang dikatakan orang dia terima. Dia tidak seleksi. Dia percaya semua orang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau memang kalian berkata dia telinga mendengar apa saja, tapi qul udhunu khair, dia mendengar dengan tekun apa yang baik. Kalau yang enggak baik, dia tidak ini. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, dia percaya pada Allah dan percaya juga orang-orang beriman. Kalau munafik, dia tidak percaya. Wa rahmatun lil ladzina amanu, dan dia itu rahmat untuk orang-orang yang beriman di antara kamu. Saya ingin berhenti sejenak. Kita ada mata, ada telinga, ada pikiran, ada hati dan lain-lain sebagainya. Kita boleh mendengar, tetapi perhatikan, timbang apa itu baik atau tidak. Kalau memang sudah jelas tidak baik, jangan dengar. Karena ketika itu, ada ungkapan itu, hati-hatilah mendengar sesuatu. Karena pendengaran itu bisa sama dengan lidah. Ya toh, lidah yang mengucapkan kata-kata buruk itu berdosa. Yang mendengar dengan tekun, sengaja, itu sama dengan yang mengucapkan. Hati-hatilah dari mata. Karena mata yang melihat sesuatu dan merestui apa yang dilihatnya, itu sama dengan yang memperbuat. Ibu-ibu ini yang dalam itu pengusaha mode dan ini kan. Hati-hati Bu. Jangan bikin mode yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang lihat dan kagum ikut dosa. Mata berdosa sama dengan yang berbuat. Telinga berdosa sama dengan yang berucap. Ini yang mau ditekankan di sini. Jadi tampilkan yang baik biar orang lihat bahwa itu baik, sehingga orang yang mengikuti dapat ganjaran sebagaimana yang melakukannya. Ucapkan yang baik biar didengar orang, sehingga pendengar yang baik pendapat. Itu mereka menuduh Nabi itu, mereka mengganggu Nabi. Sejak dulu sampai dewasa ini banyak yang mengganggu Nabi. Ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia mengganggu Nabi. Dia tidak sadar bahwa dia mengganggu Nabi. Tetapi orang-orang yang tidak berhati-hati itu dinilai berdosa, bahkan bisa jadi dinilai murtad. Saya beri satu contoh. Kita baca ayat Al-Quran. Ada serombongan orang datang di siang hari bolong, saat Nabi sedang beristirahat. Datang bukan pada jam bertamu. Waktu datang itu Nabi tidak ada, mereka berteriak-teriak sampai terdengar di semua kamar. Allah menyatakan, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil-manggil kamu di luar kamar waktu kamu sedang beristirahat, sebagian besar mereka tidak mempunyai akal fikiran. Seandainya mereka bersabar menunggu sampai kamu keluar, maka itu lebih baik buat mereka. Baru dikatakan, siapa yang mengangkat suaranya lebih keras dari suara Nabi sehingga mengganggu Nabi, maka dikhawatirkan amal perbuatannya akan punah, tidak apa-apa. Jadi mengganggu Nabi bisa dengan suara. Ini pun nanti kita akan lihat, ini kita harus sampaikan pada anak-anak kita, bahwa berbicara kepada orang terhormat itu harus dengan lemah lembut, menghormati. Karena kalaupun Anda tidak bermaksud mengganggunya, tapi dia terganggu karena suara yang keras, itu Anda sudah bisa dinilai berdosa oleh Tuhan karena tidak hati-hati. Ya, toh? Gangguan kepada Nabi banyak, saya katakan sampai sekarang. Karikatur. Ya. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Kamu pasti akan mendengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak dulu sampai sekarang hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, hati kamu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh gangguan terhadap Nabi. Dia itu mendengar apa saja, tidak menyaring. Enggak, dia mendengar yang baik, dia saring. Dia percaya kalau itu ucapan dari orang mukmin. Kalau dari munafik, dia tidak percaya. Kita pun harus begitu sekarang. Kita mendengar, kita seleksi. Oh, ini benar, kita terima. Ini tidak benar. Saya kira mode juga begitu, Bu, ya. Hah? Oh, ini sekarang mode macam-macam nih. Hah? Nah, harus diseleksi. Oke, itu ayat kita. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Mereka yang mengganggu Nabi itu akan mendapat siksa yang pedih. Kalau tidak di dunia, itu di akhirat. Mereka itu yang mengganggu Nabi ini bersumpah demi Allah, bersumpah di hadapanmu supaya kamu bisa rela terhadap mereka. Padahal Rasul Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari keridaannya, bukan manusia. Kalau memang mereka orang-orang mukmin, dia cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Saya kira kita nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, Pak Quraisy akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dulu pada masa Nabi, yang juga oleh Al-Quran dinilai sebagai gangguan, adalah datang bertamu, bukan pada waktunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat At-Taubah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 61 hingga 72. Kami akan lanjutkan kembali urayannya, Pak. Silakan. Ya, saya ingin kembali sedikit kepada tadi soal mengganggu ini. Ini seringkali kita tidak sadar kita mengganggu orang. Dulu pada masa Nabi, yang juga oleh Al-Quran dinilai sebagai gangguan, adalah datang bertamu, bukan pada waktunya. Diundang, cepat-cepat datang pada undangan, menunggu sampai makanan siap. Ya tahu? Dan sudah makan, masih nunggu ngobrol lagi. Ada ayat di suratil Ahzab itu, saya ingin bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk masuk. Dan jangan juga masuk sambil menunggu matangnya masakan. Tetapi jika kamu diundang, masuklah. Dan jika kamu sudah selesai makan, keluarlah. Fantashiru. Jangan asyik mengobrol. Yang demikian itu kana yu'zin Nabi. Yang demikian itu mengganggu Nabi. Ini kita lihat, kita pun sekarang diundang, kalau makan diundang datangnya cepat, duduk ngobrol. Ya, kalau rapat datangnya lambat. Ini mengganggu. Diundang datanglah tepat waktu. Ini pelajaran dalam konteks. Jadi ada hal-hal dalam rangka mengganggu itu yang orang tidak sadar. Kita mau suruh tamunya pulang deh, enggak enak. Orang harus tahu. Baik kita. Tapi mereka itu bersumpah, kembali kepada ayat kita. Bersumpah demi Allah supaya kamu senang. Menduga mereka benar. Padahal Allah dan Rasulnya lebih wajar untuk dia cari ridhanya. Kalau memang mereka beriman, pasti dia tidak akan mengganggu Nabi. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya, maka dia terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam. Makna kekal itu dalam arti dalam waktu yang sangat lama. Tapi sebentar aja di neraka udah ampun deh. Kita lanjutkan. Orang-orang munafik khawatir. Jangan sampai ada surah, ayat-ayat Al-Quran yang turun menceritakan tentang sikap batin mereka. Allah, Rasul itu punya hubungan langsung dengan Allah. Allah sering memberi informasi kepada Nabi. Dan ternyata tentu informasi Tuhan benar. Orang munafik ini takut. Jangan sampai ada surah, ada ayat yang turun membuka kedok mereka. Tapi Allah akan mengetahui apa yang mereka perolok-olokkan itu dan akan menampakkan apa yang mereka takutkan. Lalu kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa ini ada gangguan semacam ini? Mereka menjawab, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main aja kok. Kami cuma bergurau. Sekarang ini ada juga begitu. Mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Dikatanya lucu, tapi lucu yang tidak lucu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini, nakhud itu artinya apa ya? Nakhud itu orang yang berjalan di sungai, di laut yang dalam, kakinya itu tidak ada pijakannya, tidak bisa terpijak karena kan, atau di kolam renang yang dalam, dia itu ada orang-orang yang melangkah tanpa dasar atau sekedar bergurau. Jadi kalau ditanya, kamu kok permainkan itu kan agama. Nah, ini kan cuma lelucon. Ini kan cuma bergurau. Dijawab di sini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu jadikan Allah, agama Allah dan Rasulnya sebagai bahan lelucon? Sekarang ada enggak yang gitu? Sekarang ini ada. melucu terus. Buka agama tidak melarang orang bergurau. Nabi pun bergurau. Tetapi gurauannya itu benar. Gurauannya itu sekedar menghibur untuk melepaskan kejenuhan. Bukan terus-terus gurau dan agama yang dijadikan bahan gurauan. Ya toh. Jadi sampai sekarang masih ada nih. La ta'dziru kad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan mencari dalih. Jangan minta maaf lagi. Kalian telah menjadi kafir sesudah kalian sebelumnya beriman. Tapi kalau kalian bertobat, kami akan memaafkan orang-orang yang bertobat. Inna'fu an ta'ifa minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan kalau ada juga yang kami tidak maafkan, itu disebabkan karena memang mereka sudah sangat bejat. Al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, baik lelaki maupun perempuan. Ini sengaja nih digarisbawahi perempuan nih. Munafik lelaki maupun perempuan. Sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Mereka memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang baik. Dan menghalangi orang melakukan atau menampilkan budaya masyarakat yang baik. Itu orang munafik. Saya kira kita dalam pakaian juga bisa ada itu ya. Kita punya budaya. Yang dinamai ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik, yang dinilai oleh masyarakat baik, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ma'ruf di Indonesia bisa berbeda dengan ma'ruf yang di Saudi Arabia. Karena dia punya nilai-nilai budayanya yang bisa pakaian kita di Indonesia, pakaian kita bisa berbeda dengan pakaian ini. Tetapi selama pakaian itu menutupi aurat, itu budaya Islam yang diterima. Jadi kalau ibu-ibu ini perancang mode, buatlah mode yang apapun modenya yang baik, tetapi jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai itu. Orang munafik itu bekerja sama di sana. Yang ini lihat itu, nah, mari kita kembangkan ini, mari kita kembangkan itu. Ya, mereka bekerja sama. Baru dia katakan ba'duhum min ba'd. Mereka, sebagian mereka bekerja sama dengan sebagian yang lain. Boleh jadi kerjasamanya itu dalam bentuk persaingan untuk mendapat ini. Bekerja sama dalam menghalangi orang melakukan yang baik, menyuruh orang melakukan yang buruk. Wayaqbiduna aydiyahum. Dan mereka kikir. Orang munafik itu kikir. Karena pertimbangannya adalah pertimbangan keuntungan materi. Ini bisa kena semuanya ini. Yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, merupakan nilai-nilainya, sehingga menyebabkan mereka lupa diri. Itu sebabnya dalam agama kita diperintahkan berzikir. Tetapi zikir itu bukan berarti saya harus ucapkan subhanallah dan sebagainya. Segala apapun yang dikaitkan dengan Allah itu namanya zikir. Ibu-ibu merancang mode sambil ingat Allah, itu zikir namanya. Oh ini saya potong begini, saya ini, tapi ini sesuai enggak dengan nilai-nilai ilahi? Itu zikir. Kalau tidak, lupa diri. Ya kan, itu ayat kita. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang yang sangat durhaka. Kita lanjutkan nanti. Iya, Pak. Baik. Mirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi ada kata munafik itu terambil dari akar kata yang berarti lubang, terowongan. Ada Pem- Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat At-Taubah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita dilarang untuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Kita akan lanjutkan kembali Pak uraiannya atau berikan kesempatan untuk tamu kita bertanya. Saya kira yang mau bertanya dulu. Boleh ya? Silakan, Ibu Mita. Ya, Pak Kuris, setelah tadi saya mendengar paparan penjelasan dari Bapak mengenai kaum munafik, kemudian saya mempunyai gambaran berarti kaum munafikin itu ada sejak zaman Rasulullah hingga zaman kini gitu. Dan yang disebut kaum munafikin ini apakah mereka yang beragama Islam tapi sebetulnya mereka dalam hatinya membenci atau tidak menyukai Islam? Dan pertanyaan berikutnya adalah di situ bahwa kaum munafikin itu ada yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Jadi yang seperti apa itu yang dimaafkan dan seperti apa itu yang tidak dimaafkan. Yang pertama dulu secara umum, munafik. Munafik itu terambil dari akar kata yang berarti lubang, terowongan. Ada terowongan itu atau lubang ini punya dua muka. Ada tikus masuk ke lubang, dia keluar di lubang yang lain. Sehingga munafik itu sebenarnya pada asalnya berarti terowongan atau tikus yang mempunyai dua jalan keluar dan jalan masuk. Kalau dia dikejar di sini, dia keluar di sana. Kalau dia dikejar di sana, dia keluar di sini. Itu munafik. Nah, munafik itu yang menampakkan dengan lidahnya bahwa dia muslim, tetapi kalau dikejar dengan kewajiban, dia bersembunyi. Di dalam hatinya dia kafir. Itu munafik. Oke, kita lanjutkan. Allah, sekali lagi Allah ulangi, Allah mengancam orang-orang munafik yang lelaki maupun munafik yang perempuan. Demikian juga orang-orang kafir mengancam mereka dengan neraka jahannam. Mereka terancam kekal di dalamnya. Cukuplah itu sebagai siksa buat mereka. Padahal ini rasanya sudah berlebih ya. Tapi Tuhan berkata cukup. Dalam arti itu sudah seimbang dengan dosa mereka. Tuhan tidak lebihkan, tapi itu seimbang, cukup. Allah mengutuk mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Baru ayat berikutnya berkata, "Kalladzina min qablihim." Ada orang-orang sebelum orang-orang munafik pada masa Nabi itu. Ya, tadi ada pertanyaan ibu yang saya masih ingin katakan. Munafik itu dalam Islam baru muncul di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Karena tidak ada keuntungan dia masuk Islam. Baik. Mereka itu seperti dengan kaum yang hidup sebelum masa Nabi ini. Mereka sebenarnya lebih kuat. Mereka lebih banyak hartanya. Mereka lebih banyak anak-anaknya. Mereka sudah menikmati bagian dari kehidupannya di dunia ini. Sudah menikmati itu. Sekarang kami persilahkan kalian, wahai orang-orang munafik, menikmati pula apa yang kalian ingin nikmati dari apa yang kalian peroleh. Tetapi, ingat, ada dan, dia lanjutkan, dan bercandalah nyangkut agama. Lakukanlah sesuatu tanpa dasar yang kukuh, sebagaimana orang-orang dulu melakukan dasar yang kukuh. Tetapi orang-orang itu sia-sia amal perbuatan mereka di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Siapa mereka itu? Seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, dan sebagainya. Itu semua telah mendustakan nilai-nilai agama. Dan itu semua mendapat siksa karena mereka melakukan penganiayaan terhadap diri mereka. Jadi ada hal yang menarik lagi Bu di sini. Kita ini hidup, ada bagian kita dari kenikmatan. Kita bisa menikmati. Kita kaya, kita punya uang. Kita bisa menikmati segala-galanya. Silahkan nikmati. Tetapi hati-hati, jangan sampai kenikmatan kita hanya terbatas di sana. Sayyidina Umar, satu contoh. Sayyidina Umar pernah suatu waktu duduk begitu, ingin minum air minum yang sejuk. Terus dibawa air minum. Beliau terus berkata, saya enggak usah minum deh. Saya ingin tangguhkan kenikmatan saya nanti saya terima di akhirat. Ya kan? tidak semua orang bisa begitu, dan itu pun tidak merupakan anjuran umum bagi masyarakat umum. Tapi yang kita ingin garis bawahi, bahwa terkadang kita memiliki sesuatu yang kita senangi, tapi kita korbankan dengan alasan biarlah saya terima kenikmatan ini. Karena orang-orang kafir itu nanti dikatakan pada mereka, udah habis kau punya nikmat, kau nikmati semua sudah di dunia. Ya, itu itu. Baik, Bu, kita lanjutkan. Jadi Allah di sini memberikan contoh-contoh bagaimana orang-orang dulu yang mempermainkan agama, yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya, mendapat siksa yang sedemikian besar dari Allah disebabkan karena penganiayaan mereka terhadap diri mereka. Dia katakan di sini, فَمَكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Setelah itu dia berbicara tentang orang-orang mukmin. Menarik, dia katakan, kita lihat ini. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Kita bandingkan, Bu. Al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Kalau mu'minun, al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ada bedanya kebersamaan orang munafik dan kebersamaan orang mukmin. Kebersamaan orang mukmin itu berdasarkan kedekatan hati mereka. Kebersamaannya berdasarkan persamaan nilai-nilai yang mereka ini. Kalau orang munafik tidak, mereka punya nilai sendiri, sehingga persahabatannya, kebersamaannya itu berdasar materi. Kalau orang mukmin berdasar nilai-nilai. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, Mas. Tentunya banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pak Quraisy, tapi bersabar dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pakaian kita dulu kan ibu-ibu itu tidak boleh pakai span, ya. Sekarang sudah boleh. Yang penting tertutup auratnya, nilainya tetap sama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Sebelum pada pertanyaan, Pak, silakan diuraikan lagi sedikitnya, Pak. Ya, saya uraikan lagi sedikit. Jadi ayat berikutnya ini berbicara bagaimana itu sikap orang mukmin. Kalau tadi berbicara tentang sikap orang-orang munafik, ini orang-orang mukmin itu bertolak belakang dengan mereka. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Memang mereka bekerja sama, tapi kerjasamanya itu didasarkan atas kedekatan hati dan kesatuan nilai-nilai luhur. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia selalu menyuruh orang mengundang orang melakukan yang ma'ruf, yang baik. Saya ingin garis bawahi lagi, ini ma'ruf. Ma'ruf itu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Bisa juga berbeda dalam satu masyarakat akibat perbedaan waktu. Saya kira pakaian itu paling jelas, ya. Pakaian kita dulu kan ibu-ibu itu tidak boleh pakai span, ya. Sekarang sudah boleh. Yang penting tertutup auratnya, nilainya tetap sama. Perkembangan mode kita bisa terima, asal dia ma'ruf, baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu orang mukmin. Serta mencegah yang mungkar, yang buruk kita cegah, kita tidak tampilkan. Baru ada yuqimunash shalah. Dia melaksanakan salat secara bersinambung, benar, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan memperoleh rahmat Tuhan secara bersinambung pula. Yang pasti memperoleh rahmat Tuhan. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baru dia katakan, Allah menjanjikan untuk orang-orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, menjanjikan buat mereka sorga yang mengalir di sekitarnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana terdapat tempat-tempat hunian yang indah. Juga di sana itu, di sorga, sorga Aden. Sorga Aden itu salah satu sorga yang tertinggi. Dan di samping itu, mereka mendapat ridha Allah, dan ridha Allah itu lebih besar, lebih nikmat dari sorga. Jadi kita di sana ada sorga, ada ini, ridha Allah lebih nikmat dari sorga. Saya biasa, kita biasa memberi satu orang, ini buat kamu. Tapi dengan perasaan tidak lega. Itu kelegaan hati bisa lebih hebat daripada pemberian materi. Begitu juga sorga dengan segala kenikmatannya, yang lebih hebat dari sorga adalah ridha Allah. Kita mendapat ridhanya. Karena itu biasa orang direstui, dia jauh lebih senang daripada diberi uang. Karena diberi uang belum tentu direstui. Ya kan? Ini di situ ridha Allah itulah puncaknya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Saya kira itu ayat kita. Ridho Allah itu setelah mereka masuk surga ya. Setelah mereka masuk surga. Maksudnya apa ya, Pak? Setelah udah orang masuk surga pasti dengan ridho Allah kan? Tapi tidak. Itu berbeda. Anda lulus dengan angka 6. Iya. Puas enggak? Kurang. Belum puas. Tapi sudah lulus. Saya lulus dengan angka 9 baru saya puas. Ridha Allah lebih tinggi daripada anugerahnya yang berupa sorga. Ya kan? Silakan kita kasih kesempatan tamu kita bertanya ya. Mari silakan, silakan. Ibu yang lalu? Iya, silakan. Saya mau bertanya Pak Quraisy. Tadi kan dijelaskan pada zaman Rasul banyak yang menghina Rasul, kemudian sampai sekarang pun demikian. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda ya. Dan sekarang ini mungkin kan karena zamannya ada sosial media gitu kan. Nah, di sana tuh sering kali saya membaca perkataan yang menjurus ke penghinaan terhadap Rasulullah gitu. Nah, apakah sikap kita bagaimana gitu untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu? Karena kita merasa kita juga turut sakit hati rasanya kalau misalnya ada yang berkata-kata yang menyakiti Rasulullah. Itu salah satu petunjuk Tuhan menyangkut itu, kita disuruh tabah. Petunjuk yang lainnya itu menyatakan bahwa itu bisa jadi disebabkan karena mereka tidak tahu. Jadi sikap kita yang pertama beritahu mereka, Nabi tidak seperti itu. Lakukan dakwah yang benar, lakukan penjelasan yang benar, lalu tabah. Sabar dalam arti kata jangan ceroboh. Jangan mengeneralisir. Kita dengar dari alul kita apa di Denmark atau di mana menghina Nabi. Jangan lantas berkata semua orang Denmark begitu. Jangan lantas berkata semua orang Kristen begitu. Kita menghadapi yang salah. Kita berusaha meluruskan. Jangan menjatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah. Bisa jadi itu karena kekurangan kita, Bu. Jadi kita harus juga introspeksi. Gitu. Baik. Silakan Ibu Hani berikutnya. Iya, dalam pergaulan sehari-hari, pertemanan sehari-hari dengan kita akan menemukan beberapa teman yang sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Quraisy. Lalu bagaimana sebaiknya kami bersikap menghadapi teman seperti itu? Teman yang munafik gitu maksudnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tentu kita harus lihat situasinya, tapi ada satu yang pokok. Jangan pernah menampakkan dengan sikap bahwa Anda setuju pada dia. Ya toh, ini puji-puji, ini hebat nih kamu, ketertawa-tertawa, itu kan berarti setuju. Ya mungkin kita lihat lagi situasinya, kalau kita bisa menegur, kita tegur. Tetapi sikap kita harus tegas dan jelas. Tidak harus kita tampar dia. Tidak harus kita maki dia, tapi kita menampakkan bahwa apa yang Anda lakukan ini tidak benar. Itu ya sikap kita. Jadi kita punya sikap batin itu kita nampakkan. Kalau ada saat-saatnya di mana kita tegas, enggak, dia ajak kerjasama, tidak, saya tidak mau kerjasama. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya tidak setuju dengan mode ini. Kita bicara mode lagi, ya kan? Saya punya prinsip seperti ini. Silakan dia mau bertanya lagi. Begini Pak Kureis, karena kami bergerak di bidang fashion, mungkin pertanyaan saya akan seputar fashion. Kadang kalau kita mendesain sebuah baju, mendesain sebuah tren, pasti pro dan kontra itu pasti selalu ada. Ada yang bilang, ah ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi ada yang senang memakainya, merasa nyaman, karena merasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para muslimah pada zaman sekarang ini. Nah pertanyaan saya adalah, bagaimana untuk menanggapi komentar-komentar masyarakat yang pada kesehariannya tidak mengenakan hijab, tetapi berkomentar miring lah, negatif terhadap hijab, dan bagaimana cara menanggapi komentar yang menjatuhkan? Apakah kita harus memberikan dengan dalil-dalil? Kalau misalnya ada, mungkin Pak Kures bisa menjelaskan kepada kami bagaimana yang sesuai seperti mohon itu, Pak. Mohon ditunda jawabannya, Pak. Okay, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Lihatlah kandungan pembicaraan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak, tadi Dian bertanya bahwa bagaimana menanggapi komentar orang-orang yang dia tidak berjilbab, tapi dia mengomentari bahwa jilbab ini tidak seperti ini, jilbab ini jadi tidak sesuai seperti ini, itu bagaimana mengomentarinya? Yang pertama, jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Lihatlah kandungan pembicaraan. Bisa jadi yang berbicara itu seorang cendekiawan, seorang kiai. Tapi kalau pembicaraannya salah, jangan terima. Walaupun dia. Bisa jadi juga yang berbicara itu orang kafir, orang munafik. Tapi kalau pembicaraannya benar, kenapa kita tidak terima? Ya kan, itu prinsip. Nah, kalau soal ini tadi, komentar ini tidak sesuai, ini tidak sesuai. Itu sebenarnya begini kita harus lihat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang bermacam-macam. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang aurat perempuan. Nah, jadi kita dalam konteks ini, saya ingin berkata yang paling baik itu ikutilah pendapat mayoritas. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengikuti pendapat mayoritas dalam konteks pakaian wanita itu, bukan cuma menutup aurat yang perlu, tapi jangan mengundang perhatian orang. Gimana ya? Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Mari silahkan. Silakan singkat saja Bu. Mengenai surat At-Taubah ayat 65 disitu mengenai Allah murka ya terhadap orang yang bergurau mengenai Allah, mengenai ayat dan Rasulullah. Yang ayat ini yang ingin saya tanyakan, apakah yang disebut ayat di sini yang dipergunakan untuk bergurau marah itu ayat-ayat Al-Quran atau ayat itu termasuk yang alam semesta ini? Iya. Apapun yang dikaitkan sebagai bukti kehadiran Tuhan, itu ayat Tuhan. Jadi bisa jadi yang dia jadikan itu, dia jadikan gurauan ayat-ayat Quran. Bisa jadi juga alam raya ini yang dia jadikan sebagai bahan lelucon yang mengakibatkan nilai ketuhanan dan nilai ciptaannya dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak benar itu. Jadi bukan cuma ayat-ayat Al-Quran. Baik. Silakan Pak, kita berikan kesimpulannya. Kita beri kesimpulan. Apa yang kita baca ini kita bisa ini. Yang pertama, salah satu sifat Nabi yang amat terpuji adalah pandai mendengar. Oh, ini paling susah nih pandai mendengar. Ya kalau pandai bicara semua pandai bicara. Mendengar itu. Memang mendengar orang lain adalah salah satu hal yang amat sulit, berbeda dengan berbicara yang merupakan satu hal yang sangat mudah. Yang beriman berusaha meraih ridha Allah kendati tidak menyenangkan manusia. Sedang munafik berusaha meraih ridha manusia kendati mengundang amarah Tuhan itu. Yang ketiga, yang menghina dan menyakiti Nabi terancam dengan siksa neraka. Terancam dengan siksa neraka selama-lamanya kalau dia tidak bertobat tentunya. Empat, kendati senda gurau dan bermain dibenarkan agama. Nabi pun bergurau. Tetapi ia tidak dibenarkan jika itu dilakukan dengan menggunakan agama atau terhadap nilai-nilai dan simbol-simbol yang mestinya dihormati. Pertanyaan ibu tadi ya. Semua simbol yang mestinya dihormati. Kelima, pemberitaan Al-Quran tentang isi hati kaum munafik dan kekhawatiran mereka akan terbongkarnya rahasia hati mereka menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui. Dia takut jangan sampai dibongkar rahasia saya. Ini berarti Quran itu bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Enam, orang-orang munafik memiliki kesamaan sifat dan sikap karena kesamaan mereka dalam ketiadaan iman. Semuanya tidak ada imannya. Kebejatan moral, tipu daya, serta rasa takut menghadapi kebenaran. Itu orang munafik begitu. Mereka bekerja sama dalam keburukan karena sifat dan tujuan mereka sama. Kendati demikian, Allah mengampuni mereka jika mereka tulus bertaubat dan menyiksa siapa yang berlanjut dalam kekufuran dan kemunafikan. Itu tadi yang ibu tanya. Ketujuh, sifat yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap dan kemaslahatan yang abadi, bukan yang sementara, yang melahirkan sifat-sifat terpuji antara lain tolong-menolong, dukung-mendukung, bagaikan satu jasad. Berbeda dengan orang munafik yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan dan sifat-sifat buruk, kemaslahatan semu dan sementara. Yang terakhir, ridha Allah lebih tinggi nilainya daripada sorga dengan aneka istana dan kenikmatan. Alhamdulillah. Selesai sudah. Bagaimana anak-anak sudah keluar semua ya? Terima kasih banyak Pak Kurai sudah memperbolehkan saya mengajak teman-teman saya ke sini. Insya Allah kita ketemu lagi besok insya ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa, berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.